Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa arti dari kata kunuf? Anak-anak yang kecil di depan semua. Ahem. Apa arti dari kata kunuf? Apa mat artinya mat kunuf mat? Apa arti kunuf? Toilet atau kamar mandi atau WC. Kunuf adalah jamak dari apa? Kanifun. Apa artinya kanif? Penggunaannya, arti aslinya apa? Sebelum dijadikan nama untuk WC, kanif itu ada arti mentahnya. Apa artinya kanif? Apa sih? Sesuatu yang menutupi, itu namanya kanif, tutup. Makanya dalam hadis ketika seorang mukmin nanti di akhirat atau di hari kiamat, dia akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Fi kana fillah, ditutupnya Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara berduaan. Mat sini mat, kok apa ini bilangnya situ? Sini ada yang bolong gini kok. Keberatan rambut kau itu. Itu makna kanif. Jamaknya adalah kunufun, kanifun, kunufun. Apa arti dari manasik? Apa yang dimaksud dengan manasik? Zan, apa artinya manasik? Hem, depan sini hem. Apa artinya manasik, Hamdan? Apa yang dimaksud dengan manasik? Apa Zul, manasik Zul? Tempat buang air. Jadi manasik itu adalah tempat buang air yang umum, WC umum, nah itu toilet umum, itu manasik. Tapi zaman dahulu, kibalal manasik itu adalah tempat untuk buang air massal secara umum di Madinah, yaitu berupa padang pasir atau berupa tanah luas. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, orang-orang itu kalau buang air itu harus pergi jauh ke tanah yang lapang, yang tidak dilewati manusia. Gak boleh buang air di jalan, biar gak diinjak orang. Nanti diinjak orang kalau di jalan. Maka harus buang airnya harus ke tempat yang jauh, ke tanah kosong yang tidak dijamah oleh manusia, tidak tempat lalu lalang, supaya gak mengganggu dari sisi bau maupun dari sisi bendanya. Baik, dari siapa Aisyah pertama kali tahu berita isu ini? Dari siapa, Jay? Apakah Aisyah dari awal tahu bahwasanya beliau dituduh zina? Enggak tahu. Kapan tahunya? Pas mau ke kamar mandi, pas mau buang air. Itu kapan? Setelah sebulan. Setelah apa? Setelah pulih, setelah sakit selama sebulan baru tahu. Dari siapa tahunya? Dari siapa, Daniel? Ummu Mistah. Siapa namanya Ummu Mistah? Nu'em. Ummu Mistah siapa namanya? Siapa Qudamah namanya Ummu Mistah? Salma bintu bintu Anis. Kalau ibunya Abu Bakar siapa namanya? Harus bisa bedakan dua orang itu biar enggak bingung. Kalau ibunya Abu Bakar siapa, Mat? Binti? Salma bintu Sohr. Kalau ibunya Abu Bakar, Salma bintu Sohr. Kalau Ummu Mistah namanya Salma bintu Anis. Mereka berdua adalah bibi dan keponakan. Bibi dan keponakan. Ummu Mistah dengan Ummul Khair. Kunyahnya ibunya Abu Bakar itu Ummul Khair. Salma bintu Sohr. Kalau Ummu Mistah, Salma bintu Anis. Salma bintu Abi Ruhm. Mereka berdua adalah ponakan dan bibi. Jadi jangan salah, karena para ulama banyak di situs-situs internet itu banyak yang atau ada juga yang salah, dikira Salma bintu Sohr itu adalah Ummu Mistah. Itu keliru. Salma bintu Sohr itu adalah ibunya Abu Bakar, Ummul Khair. Dan mereka keluarnya ke kamar mandi itu kapan? Kapan, Li? Pada malam hari. Untuk supaya apa? Kenapa milih malam hari? Biar enggak dilihat orang. Biar lebih tertutup. Milih waktu malam hari. Ini menunjukkan apa namanya, ikhwan, ifahnya para wanita zaman dahulu. Mereka bersabar berada di dalam rumah. Keluar itu malam hari baru keluar. Kalau zaman sekarang wanita banyak keluar, pagi, siang, malam, bahkan sebelum subuh, keluyuran wanita-wanita yang ada di jalan-jalan itu. Adapun wanita zaman dahulu, mereka mempersedikit keluar rumah, karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala agar wanita itu selalu di rumah, waqurna fi buyutikunna. Ini adalah perintah agar wanita terus menetap di dalam rumah. Kenapa dahulu para orang Arab tidak membuat kamar mandi atau WC di dekat rumah? Kenapa alasannya? Kenapa? Kenapa? Yes. Karena mereka terganggu dengan baunya. Mereka belum tahu cara menggunakan atau membuat WC di dekat rumah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qalat Aisyatu fa aqbaltu ana wa Ummu Mistahin kibala baiti hina faragna min sya'nina. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku pun datang, aku bersama Ummu Mistah, kibala baiti, menuju rumahku, Hina farogna, ketika kami selesai min sya'nina, dari kebutuhan kami. Fa'atharat Ummu Mistahin fi mirtiha, maka Ummu Mistah terjatuh. Fi mirtiha, karena terkena selendangnya, terkena kebayanya, keserimpet atau apa, tersangkut, tersangkut di kebayanya. Dalam riwayat yang lain, beliau tidak sengaja menabrak atau menginjak tulang sehingga jatuh. Cuma Aisyah, atau dalam riwayat ini disebut karena tersangkut dengan jubahnya, tersangkut dengan kainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia menginjak tulang sehingga terjatuh. Faqalat Ta'isa Mistah, maka Ummu Mistah mengatakan, Ta'isa Mistah, Ta'isa artinya celaka, celakalah Mistah. Jadi ini Ta'isa artinya adalah celaka, secara dohir artinya adalah doa keburukan, tapi itu yang itu tidak dimaksudkan di sini. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mencela Mistah. Kalau arti secara dohirnya memang mendoakan buruk. Nah, ini enggak mungkin seorang ibu mendoakan buruk anaknya. Tapi maknanya di sini adalah sab, mencela, dengan dalil ucapan Aisyah berikutnya. Faqultu laha bi'sa ma qulti, maka Aisyah pun mengatakan kepada Ummu Mistah, bi'sa ma qulti, alangkah buruk apa yang kau ucapkan. Atasubbina rajulan syahida badron, apakah engkau mencela seorang laki-laki yang dia adalah orang yang pernah menghadiri perang Badar, dan juga itu anakmu sendiri. Faqalat aihantah, maka Ummu Mistah mengatakan, ai di sini adalah huruf nida, maknanya adalah wahai. Hantah, wahai hadhi, hantah artinya wahai hadhihi, ya hadhihi. Hantah artinya itu adalah panggilan untuk wanita, hantah. Kalau untuk laki-laki, ya hanah, atau ya hanah panjang. Hantah itu adalah panggilan untuk wanita yang jauh, hantah. Kalau untuk laki-laki apa? Hanah, atau hanah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hantah itu adalah panggilan untuk mencela, panggilan buruk. Jadi gini, Ummu Mistah ketika jatuh dia mencela Mistah. Kemudian Aisyah tanya, kenapa kok kamu cela? Maka Ummu Mistah mengatakan, hei bocah, bocah bodoh gitu loh, hei anak bodoh, hei anak wanita yang bodoh. Kok kamu yang dirasani kok kamu malah gak ngerti ki? Bocah goblok, nah gitu kalau bahasa kasarnya gitu. Eh bocah bodoh ki, gak ngerti. Itu maknanya ya ikhwan, paham? Jadi hantah itu adalah panggilan untuk wanita yang jauh, dan juga ada sisi celaan, ada sisi hardikan. Walah nduk, nduk gitu loh kalau bahasa Jawanya itu gitu, walah nduk. Masuk gak ngerti. Walam tasma'i ma qala, apakah dan apakah kamu tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Mistah? Qalat wa qultu ma qala, kata Aisyah, loh memangnya apa yang dikatakan oleh Mistah? Saya sama sekali enggak dengar. Saya enggak tahu apa yang dikatakan oleh Mistah. Qala fa akhbaratni bi qauli ahli al-ifq, maka Ummu Mistah pun memberitakan kepadaku dengan ucapannya ahli al-ifq. Maka disitulah Aisyah pertama kali mendengar isu bahwasanya beliau dituduh berzina adalah dari Ummu Mistah. Qalat fazdadtu maradan ala maradi, maka aku pun bertambah sakit, bertambahlah sakitku di atas rasa sakitku. Aku pun bertambah sakit. Jadi yang awalnya kemarin itu sakit selama sebulan, terus agak mendingan, agak pulih, ketika mendengar berita buruk tentang dirinya, maka bertambah sakit lagi. Falamma raja'tu ila baiti, maka setelah aku kembali ke rumahku, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan beliau pun mengucapkan salam. Tsumma qala kaifatikum? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana kabarnya? Faqultu lahu ata'dhanu li an atiya abawayya? Maka aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk pergi ke rumah orang tuaku? Untuk ke rumah bapak ibuku, boleh Rasulullah, boleh tak aku pulang? Kamu izinkan enggak aku pulang ke bapak ibuku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Qalat wa uridu an astaikinal khabar min kibalihima. Kata Aisyah, maksud saya pulang itu bukan apa-apa. Bukan ngambek, bukan marah, bukan yang lain. Saya cuma ingin menegaskan, saya ingin mencari keyakinan, lebih yakin lagi. Ingin memperyakin berita dari kedua orang tuaku. Qalat fa adzina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan kepadaku agar aku pulang. Dan kasihan ini enggak diantar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang gulam, seorang anak kecil untuk menemani Aisyah pulang. Tidak diantar. Karena ini sedang apa? Proses apa? Sedang di apa sama Rasulullah? Sedang di ya agak disikapi dengan sikap yang dingin. Jadi Rasulullah enggak ngantar. Ya wis nang mulai dhewe. Ini ikhwan kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun beberapa pelajaran yang terdapat dalam apa yang sudah kita baca tadi, terdapat beberapa pelajaran dan juga hikmah. Kemarin fa aqbaltu ana wa ummu mistaqibala baiti hina faragna min sya'nina, ketika kami sudah selesai dari buang hajat. Kemarin sudah saya jelaskan, apakah ini Aisyah sudah selesai membuang hajat atau belum? Dalam riwayat yang lain dijelaskan ini belum selesai, Aisyah belum buang hajat. Ketika mendengar berita seperti ini, maka hajatnya langsung enggak ada, langsung enggak jadi pengen buang hajat. Langsung enggak jadi pengen buang air saking kagetnya. Karena sangat kagetnya Aisyah sehingga keinginan untuk buang air itu hilang. Dan memang seperti itu ikhwan, keadaan tubuh manusia. Kalau pikirannya itu sedang fokus pada sesuatu, maka dia akan tersibukkan dari sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidaklah jadikan bagi satu orang laki-laki dua hati di dalam dadanya. Manusia enggak akan bisa fokus pada dua hal. Kalau fokus pada satu, maka dari yang lain akan berkurang. Maka ketika pikirannya itu terporsir pada masalah yang sedang menimpanya, maka keinginan yang lain itu berkurang, sehingga keinginan buang air saja sampai hilang. Enggak jadi pengen buang air. Menunjukkan betapa kagetnya Aisyah. Dan ini juga sebagai tambahan bukti bahwasanya Aisyah sama sekali tidaklah berzina. Karena beliau benar-benar kaget dari berita ini. Dalam kisah ini juga fa'atharat ummu mistah fi mirtiha faqalat ta'isa mistah. Adapun keberadaan ummu mistah yang mencela anaknya sendiri, ini sebagai pelajaran bahwasannya seseorang kalau sedang dirundung pikiran, maka lisannya itu akan latah, gampang nyebut itu. Jadi umum istoiku kepikiran, sangat-sangat kepikiran dengan anaknya. Kenapa? Kenapa kepikiran dengan anaknya? Karena benar-benar malu umum istoi itu ketika mistoi itu mencela Aisyah, menuduh Aisyah. Yang namanya ibu itu pasti akan kepikiran dengan sesuatu yang menimpa anaknya. Bagaimana tidak kepikiran, bagaimana umum mistah tidak malu? Sedangkan mistah menuduh keluarganya Abu Bakar, menuduh keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh anaknya Abu Bakar, sedangkan Misbah sejak kecil dikasih uang dan dikasih makan sama Abu Bakar. Ngene iki sing isin iku mbokne. Paham? Kasus-kasus seperti ini yang malu itu orang tuanya. Umum Misbah itu sangat kepikiran sekali dengan Misbah. Makanya ketika jatuh, keserimpet, ngamuk. Yang diamuk siapa? Anaknya sendiri. Celaka Misbah itu. Nah, saya kaget loh, nyapa? Misbah gak ono nang kene kok sebut. Ini menunjukkan ketika seseorang pikirannya sedang ditawan oleh suatu masalah, maka lisannya itu kadang akan nyebut gak sadar. Ini kan gara-gara jatuh, umum misto itu jatuh, kemudian gak sengaja lisannya itu nyela misto, celaka misto. Menunjukkan bahwasannya dalam hal-hal seperti ini, orang tua dalam masalah hubungan kerabat, itu orang tua itu lebih tahu terhadap daripada anaknya. Kalau ada masalah keluarga, sing isin niku biasanya wong tua dhisik. Karena orang tua itu mereka lebih dekat dengan kerabat, dengan nasab, itu orang tua lebih paham. Kalau anak-anak muda kadang gak sadar. Mereka enak saja kadang mencela nasabnya, kadang mencela pamannya sendiri, kadang mencela, kadang bermusuhan dengan pamannya, dengan sepupunya. Tapi yang malu itu orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua itu, mereka itu lebih paham tentang nasab. Dan orang kalau sudah tua, lebih tua, semakin tua dia akan semakin paham tentang nasab. Seperti ini umum istoh, masa enggak malu? Sama sendiri masa enggak malu? Seorang ibu punya anak. Seorang ibu janda ditinggal mati suaminya, anaknya dirawat orang. Setelah besar anaknya ikut mencela dan ikut mengganggu orang yang memberi makan dari kecil. Sekayak gini masa enggak malu? Ya sangat beban sekali umum istoh. Umum Misthoh sangat terbeban sekali gara-gara Misthoh ikut menuduh Aisyah. Dan ini namanya ibu yang baik. Orang tua yang baik itu akan sangat kepikiran dengan keselamatan anaknya. Tidak membiarkan kemudian sakarep-karepe wis gede kok. Misthoh wis gede, sudah besar, biasa sakarepe. Tidak. Seorang ibu sampai kapanpun dia akan kepikiran dengan keselamatan anaknya. Dengan harga dan dengan harga diri dan juga kehormatan anaknya. Di sini umum Misthoh sangat-sangat malu. Sangat merasa tercoreng. Gara-gara anaknya melakukan keburukan. Gara-gara anaknya terkena skandal. Ikut nuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini kita dapati dari ibu-ibu yang baik. Ibu yang baik juga seperti itu. Anak, ketika anaknya terkena kasus, terkena masalah di pondok, ibunya yang nangis. Anaknya gak nangis. Mbokne sing nangis. Paham? Kadang anaknya yang melakukan kesalahan, yang kepikiran itu ibunya. Makanya kamu jangan seenaknya sendiri melakukan kesalahan. Itu adalah beban bagi orang tuamu. Kamu jangan seenaknya sendiri dalam membuat onar. Itu adalah beban bagi orang tuamu. Fakultulaha bi'sama kulti. Maka Aisyah pun mengatakan, alangkah buruknya apa yang kamu katakan. Ini ada ingkar dan ada juga terdapat dalil membela harga diri seorang muslim. Aisyah di sini malah membela Misthoh. Emangnya salah apa Misthoh kok kamu celah? Salah apa anakmu? Kok kamu cela? Terlebih Misthoh adalah seorang yang pernah ikut perang Badar. Atasubbina rajulan syahida Badrun, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini ada dalil istishab tetap menghukumi seseorang itu baik kalau memang pernah baik. Seseorang kalau sudah pernah tertetapkan dia sebagai orang baik, pernah menjadi orang baik, maka itulah yang kamu pegang loh. Tahu saya dia orang baik kok, dulu ikut perang Badar. Ini namanya istishab. Keadaan seseorang, jangan mudah menggeser seseorang dari keadaan baik kepada keadaan buruk kalau enggak punya bukti yang kuat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, istihab halu man uttuhima bisu idza kana qabla dzalika ma'rufan bil khair. Kalau orang itu sebelumnya dikenal dengan baik, ya kalau kita belum tahu, kalau kita enggak tahu ada sebab yang mencederai, ya kita harus katakan dia baik. Enggak boleh kita kemudian tahu orang itu awalnya dulu baik kemudian kita katakan sekarang buruk tanpa ada sebab. Enggak gampang menjatuhkan harga diri seseorang, enggak gampang menjatuhkan adalah kebaikan seseorang. Faqalat aihan tahu walam tasma'i ma qol. Ini juga menunjukkan baroahnya Aisyah. Karena Aisyah benar-benar enggak sadar, dirasani, digibai, dituduh. Beliau posisinya sama sekali enggak merasa. Sampai dikatakan oleh Ummu Mistah, bocah bodoh. Cawe tok lengah. Dirasani wong kok enggak ngerti. Itu loh, makanya dikatakan aihan tah. Yaitu ucapan untuk mencela. Aihanta, wahai anak wanita yang masih goblok, yang masih bodoh. Masa dirasani wong kok gak ngerti. Pelakunya atau apa namanya pemerannya utama kok malah gak ngerti. Walam tasma'i maqol. Dan ini ikhwan terdapat pujian terhadap Ummu Mistah. Dan insafnya Ummu Mistah, ini namanya insaf. Mbok sing apik yang ini ki, orang tua yang baik seperti ini. Kalau anaknya salah itu malah harus dilawan. Ini enggak ada yang namanya muhabah. Enggak ada pembelaan dari Ummu Mistah kepada Mistah. Walaupun anaknya. Anaknya apa salah ya harus disalahkan. Anak ketika salah juga harus disalahkan. Saudara ketika salah juga harus disalahkan. Orang tua kalau salah juga harus disalahkan. Ini namanya sikap insaf. Ini terdapat pujian terhadap Ummu Mistah. Bahwasanya beliau adalah wanita yang berakal. Wanita yang benar-benar rasyidah. Karena paham anaknya itu salah. Dan sama sekali tidak membela anaknya. Bahkan membela orang lain. Ketika orang lain benar. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau keluarga kita salah dan orang lain yang benar. Ya keluarga terpaksa harus ditinggalkan. Gak ada gunanya keluarga kalau salah ya harus ditinggalkan, harus membela orang lain yang benar. Itulah namanya insaf di dalam beragama. Itulah namanya adil di dalam beragama. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi Ummu Mistah sama sekali tidak membela anaknya, bahkan membela Aisyah karena Aisyah yang benar. Dan Ummu Mistah membela Aisyah ini karena dua hal. Pertama karena Aisyah itu benar. Dan yang kedua karena Aisyah itu adalah anaknya Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang yang memberikan nafkah sejak Mistah kecil. Maka malu. Ummu Mistah apabila anaknya itu berbuat buruk kepada Abu Bakar. Ini kadang anak gak tahu. Kadang orang muda itu gak tahu. Yang paham itu orang tua. Maka ini adalah pujian bagi Ummu Mistah dalam insafnya beliau dan adilnya beliau tidak sama sekali tidak pilih kasih terhadap anaknya ketika anaknya salah. Dan ini hendaknya kita tiru. Ketika keluarga kita salah maka harus kita salahkan. Dan yang benar harus kita benarkan karena tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripada kebenaran. Itu kaedahnya. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripada kebenaran. Mau syekh, mau ulama, mau imam, mau ustad, mau siapapun, tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran. Kebenaran lebih berhak untuk dibela. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Qalat wa qultu ma qal. Dalam ucapan ini juga apa yang dikatakan oleh Mistah ini terdapat pelajaran bolehnya menelusuri perkataan seseorang. Ketika itu berkaitan dengan kehormatannya. Jadi seperti ini, wama kol, ini namanya menelusuri, mengecek. Dan juga menelusuri, taftish. Fa'akhbaratni biqawli ahli ifak. Maka Ummu Mistah pun memberitakan kepadaku tentang ucapan ahlul ifak. Qalat fazdattu maradun ala marodi. Maka aku pun bertambah sakit. Dalam riwayat yang lain, Aisyah itu shock. Dan benar-benar dalam bahkan sampai pengen masuk sumur. Bayangkan. Kata Aisyah, rasanya diriku ini pengen mencari sumur dan aku ingin kubuang diriku ini ke dalam sumur itu. Ini juga menunjukkan betapa tambahan penguat bahwasanya Aisyah sama sekali tidak berzina. Terbukti beliau sampai shock, sampai kaget, bahkan rasanya ingin depresi, ingin sampai jegur sumur. Itu sudah puncaknya orang depresi. Dalam riwayat yang lain, riwayat sahihah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya Aisyah ingin cari sumur dan ingin masuk ke situ. Bukan maknanya beliau ingin bunuh diri, tapi kadang orang memang seperti itu, saking frustasinya, saking kagetnya, sampai-sampai sudah enggak ada lagi semangat untuk hidup. Ini menunjukkan beliau benar-benar suci, benar-benar terbebas dari tuduhan, karena sudah, karena sangat jauh sekali. Mosok aku dituduh zina, ya Allah, itu. Saking jauhnya, saking tidak terbesitnya, sampai beliau ingin masuk sumur. Itu adalah bisikan. Enggak mungkin dilakukan benar, karena enggak boleh hukumnya bunuh diri, enggak boleh. Enggak boleh seorang putus asa dan sampai bunuh diri, hukumnya haram. Tapi itu adalah berita betapa dahsyatnya pengaruh gangguan dari munafikin terhadap diri dan juga mentalnya seseorang. Dalam ucapan fazdartu maradon ala maradi, ini juga terdapat dalil, tambahan dalil yang sering kita sebutkan bahwasanya apa? Apa ini? Faedahnya apa di sini? Bertambah sakit, faedahnya apa? Perhatikan, Ruh. Apa faedahnya? Apa, Dul? Latihan istidlal ngono lho. Apa, Nil? Apa? Ora keringnya aku. Ucapan bahwasanya saya setelah mendengar berita ini saya bertambah sakit. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya rasa sakit itu juga dari pikiran. Itu loh yang sering kita katakan, bahwasanya pikiran itu juga akan menimbulkan rasa sakit. Fazdatu maradon ala marodi. Bahwasanya umum, banyak pikiran, banyak galau, banyak gelisah. Ini akan menambah rasa sakit. Dan bahwasanya kekuatan badan ini juga terkadang berawal dari kekuatan pikiran. Kalau kamu adalah orang yang pikirannya kuat, memiliki pikiran yang positif, insya Allah badanmu juga akan kuat. Makanya ketika sakit, jangan bertambah ngenes, jangan bertambah gelisah, jangan bertambah cemas. Kamu nanti akan tambah sakit. Seseorang yang sakit, kalau ditambahi pikiran, ya tambah sakit. Sebagaimana Aisyah di sini, baru agak pulih. Kena berita, ketabrak berita seperti ini, ya tambah sakit. Bahkan tadi sampai rasanya pengen jegur, pengen masuk ke dalam sumur. Dan ini ikhwan, hendaknya diambil pelajaran oleh orang-orang yang suka mengganggu orang seperti ini. Tuduhanmu, celaanmu, keadaan omonganmu terhadap seseorang, itu bukan hanya mengganggu mentalnya, bukan hanya mengganggunya secara psikis dan psikologis, bahkan juga akan mengganggu fisiknya. Bisa merugikan orang, omonganmu itu bisa membunuh. Piye nek Aisyah mati gara-gara omongan ini, gara-gara tuduhan ini? Maka jangan sepelekan tuduhan, isu, dan juga ghibah. Itu jangan sepelekan, itu bisa mengganggu kesehatan orang, bisa mengganggu keselamatan seseorang, bahkan bisa mengganggu kehidupan seseorang. Bukan hanya mengganggu mental secara jiwa, bahkan bisa mengganggu secara fisik. Bisa mati orang-orang gara-gara tuduhanmu. Bisa mati seseorang itu gara-gara isu yang kau berikan, yang kau sebarkan tentang dia. Maka bahaya. Dan tadi tentang ucapannya umum istoh ta'isa, itu bukan maknanya doa. Bukan maknanya doa, tapi sebatas sab. Itu apa? Mencela. Karena Aisyah memahami atas subbina. Ini dari pemahamannya Aisyah, di mana beliau adalah sesama orang Arab, paham bahwasanya itu maknanya bukan doa, bukan ke umum istau itu mendoakan anaknya biar binasa. Jadi ucapan-ucapan orang Arab seperti ini, ta'isa, la'anahullah, dan yang semisalnya, ini bukan kadang tidak dimaukan dohirnya, tapi maknanya adalah sab. Maknanya adalah sekedar mencela, bukan mendoakan buruk. Enggak boleh seorang ibu mendoakan buruk anaknya. Falamma raja'tu ila baiti dakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama tsumma qala kaifatikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarnya? Faqultu lahu adza'danu li an atiya abawayya. Jawabannya langsung, Rasulullah, saya boleh enggak pulang? Apakah engkau mengizinkan bahwa aku untuk pulang? Ini ikhwan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam ucapan ini terdapat dalil bahwasannya keluarnya seorang wanita dari rumah itu adalah benar-benar terbatas dengan izin seorang suami. Ini terdapat dalil bahwasannya khurujul mar'ah yatawakkafu atau yutawakkafu ala izni zauj. Keluarnya seorang wanita itu terbatas dengan izin suami. Walau ila baiti abawaiha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walaupun cuma mau pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kalau orang seorang wanita, seorang istri mau pulang ke rumah bapak ibunya, kalau suaminya enggak ngizinkan ya enggak boleh. Walaupun cuma mau ke bapaknya. Walaupun mau ke ibunya, pulang ke ibunya, pulang ke rumah bapaknya, kalau suaminya bilang enggak boleh ya enggak boleh. Itu. Sebagaimana Aisyah di sini mau pulang ke rumahnya Abu Bakar, ini izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah enggak mengizinkan, ya enggak boleh. Tapi tidak layak bagi seorang suami untuk melarang istrinya pergi ke rumah orang tuanya. Kecuali mungkin melarang ojo jangan sering-sering, nah itu boleh. Atau ada alasan yang lain, misal kalau di rumah orang tuanya ada TV, ada maksiat-maksiat, orang tuanya masih awam, terus dilarang, wah ojo porono. Dek, jangan kesana dek, jangan pulang dek, di sana banyak maksiat. Nah ini boleh. Seorang suami melarang istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya kalau memang ada alasan yang syar'i. Misal di rumah orang tuanya ada maksiat, kemudian nanti pulang sama anak-anaknya, anak-anaknya ikut rusak di rumah mbahnya. Itu. Kadang mbah itu seperti itu. Lihat TV, lihat apa, cucunya dibiarkan aja. Saya melihat sendiri. Kayak gitu. Sebagian orang tua yang kledor, kayak gitu. Cucunya kalau ikut dia dibiarkan. Bapaknya sudah capek-capek didik, ketika ikut dia dibiarkan lihat TV, lihat nyanyian, lihat dangdutan, dibiarkan aja. Mbahnya juga di situ. Saya sampai subhanallah, kok bisa kayak gini? Itu ya ikhwan. Maka boleh bagi seorang suami untuk melarang istrinya pulang ke rumah kedua orang tuanya kalau memang ada alasan yang syar'i. Kalau enggak ada alasan enggak boleh, ya enggak layak mau silaturahim kok enggak boleh. Beritanya itu ada sampai seorang ustadz itu melarang istrinya pulang ke rumah orang tuanya sampai bertahun-tahun enggak boleh pulang. Ini juga enggak benar. Enggak benar. Enggak boleh seperti itu. Walaupun itu adalah sepenuhnya hak suami, tapi ya hendaknya suami itu tahu batasan-batasan syar'i. Walau alam kalau ada masalah internal yang lain yang ada di dalam rumah tangga situ, enggak tahu kita. Cuma sebatas kalau dohir seperti itu, sampai enggak boleh pulang bertahun-tahun ke rumah orang tuanya, ini enggak benar. Dan ini ya ikhwan, juga tambahan bukti kesetiaan Aisyah. Apa mulai lo kondo? Ini kok jadi harani zina, lo kok mentolo? Kok tega yang nuduh zina? Apa mulai nanggone bapak ewe kondo kok? Ini menunjukkan betapa setianya Aisyah. Betapa baiknya Aisyah, betapa beliau adalah seorang istri yang nurut, yang setia, sepenuhnya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepenuhnya milik seorang suami. Baik jiwa maupun raganya. Iki jenenge Aisyah iku full punyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100% punyanya Rasulullah. Baik hati, mulai dari hati, cinta. Cinta yang ada dalam hatinya Aisyah adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga jiwa dan raganya tunduk kepada patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tunduk, sebagai bentuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri nurut pada suami, sepenuhnya nurut pada suami, itu adalah sebuah ketaatan. Dan ini juga sebagai dalil bahwasannya istri itu adalah milik suami, sepenuhnya milik suami. Ketika seorang wanita menikah, maka pindah taatnya pindah kepada suami. Adapun haknya orang tua ini bergeser nomor dua. Ketika dia belum menikah, dia adalah milik orang tuanya. Ketika sudah nikah dengan akad, langsung dia adalah sepenuhnya milik suami. Haknya orang tua langsung geser nomor dua. Ketaatannya harus pertama itu kepada suami. Dan bahwasannya sifat seperti ini dari seorang wanita itu akan menambah kecintaan suami. Wanita itu kalau merasa dirinya itu punya suaminya, itu suami itu akan cinta, menambah kecintaan terhadap seorang istri. Ketika istri itu merasa sepenuhnya dia adalah milik suaminya. Dan semua, setiap suami pasti menginginkan seperti ini, pasti ingin memiliki istrinya secara penuh. Seorang suami enggak senang nih apa istrinya itu saya nurut be bapak, nurut be mbok nih enggak senang. Seorang suami akan hilang cintanya ketika lihat istrinya itu masih nurut sama orang tuanya, sama ibunya. Bahkan kasih pilihan lah, kowe nek nurut mbokmu, nurut pakmu, milih bapakmu apa milih aku, gitu. Saya pernah curhat sama seseorang kayak gitu ya, ikhwan. Dia bilang, saya belum bisa mencintai istri saya gara-gara saya belum bisa sepenuhnya memiliki dia. Lu kok iso? Iya, karena dia masih nurut mbek bapake, mbek mboke. Saya gak seneng ya. Itu ya, ikhwan. Jadi kecintaan seorang suami itu terkadang dari kadar nurutnya seorang istri. Kalau seorang istri itu nurut kepada bapaknya, kepada ibunya, ya tentu suami itu akan marah. Merasa enggak bahagia rumah tangganya, merasa ada yang kurang. Karena haknya belum terpenuhi sebagai seorang suami, maka hendaknya seorang istri faham, dan juga orang tua dari para wanita itu hendaknya faham bahwasanya ketika anak wanitanya itu sudah menikah, maka haknya itu bergeser. Ketaatannya kepada seorang laki-laki, kepada suaminya, tidak lagi kepada dirinya. Ini harus ditekankan karena banyak orang tua yang gak paham bab ini. Kadang masih menekan, kadang masih ikut campur dalam rumah tangga seorang wanita, padahal wanita tadi sudah memiliki suami. Ini gak benar. Ini bisa menyebabkan problematika rumah tangga. Bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga gara-gara ikut campurnya orang tua di dalam rumah tangga seorang anak. Maka biarkan anakmu menyusun dan menjalankan bahtera rumah tangganya sendiri. Kamu boleh nasihat, kamu boleh menyarankan, tapi untuk ikut urusan, ikut campur dalam rumah tangga mereka berdua, ini bukan hakmu. Nanti akan lewat bagaimana ketika Abu Bakar dimintai suruh jawab sama Aisyah. Abu Bakar gak bisa jawab. Ibunya juga, ibu tolong jawabkan aku tentang tuduhan ini. Ibunya juga gak bisa jawab. Karena memang masalah-masalah seperti ini adalah urusan kedua mempelai. Urusan khusus antara istri dan suami, gak bisa dicampuri orang lain. Ini urusan perasaan. Urusan perasaan suami, hanya urusan suami dan istri, gak bisa diikut campuri sama orang tua yang lain, sama mertua, sama bapak, gak bisa. Ini adalah urusan rumah tangga mereka berdua. Fakultu lahu ata'adhanu li an ati abawayya, apakah engkau mengizinkan aku untuk pulang ke rumah bapakku? Qalat wa uridu an nastaikin al khabar min kibalihima. Kata Aisyah, saya tidak memaksudkan yang lain, saya cuma ingin tasabbut, saya cuma ingin cross check kebenaran berita dari keduanya. Ini ya ikhwan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, terdapat dalil bahwasannya khabar ahad itu tidak yufidul yakin, dan ini enggak benar. Diperhatikan masalah khabarul ahad. Khabar ahad adalah berita dari satu dua orang. Dan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya khabarul ahad, berita dari satu dua orang, ini adalah yufidul ilm, berfaedah ilmu, berfaedah yakin, kalau memang sesuai dengan syarat. Adapun madhabnya ahlul bid'ah, madhabnya ahlul bid'ah bahwasannya khabar ahad yufidudun. Jadi ini permasalahan akidah. Berita satu dua orang Dan ini pembahasan yang lekat dengan hadis. Maka khabar ahad kalau menurut ahlul bidah adalah yufidu don, berfaedah don, sekedar prasangka. Dan itu menyelisih dalil, menyelisih pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah adalah khabarul ahad yufidul ilm, yufidul yakin. Faham di sini? Ingat masalah itu, masalah khabar ahad. Khabar ahad adalah berita satu dari dua orang. Lawannya mutawatir. Kalau mutawatir itu berita yang masyhur, yang sudah dari banyak orang. Kalau khabarul ahad itu adalah khabar dari satu dua orang. Ini yufidul ilm. Dan nanti antum kalau belajar usul, ilmu usul fiqh, ada di situ pembahasan tentang khabar ahad. Dan hati-hati dari zalahnya para ahlul bidah. Harus mengambil dari usul fiqh, dari ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai mau dikatakan khabar ahad yufidud don. Ini bahaya, nanti bisa menolak hadis. Ada yang mengatakan khabar ahad dalam masalah akidah tidak diambil. Ini juga batil. Khabar ahad baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih maupun dalam masalah apapun, kalau memang dia sesuai dengan syarat dalam artian muhtajun bihi, maka khabar ahad yufidul ilm, yang harus diamalkan. Adapun di sana ada beberapa syubhat, salah satunya adalah ini. Aisyah mengatakan saya pengen meyakini, berarti khabar dari Ummu Mistoh enggak diterima sama Aisyah. Paham? Piye jawabannya? Kalau saya katakan di sini bahwasanya Aisyah kan diberitahu Ummu Mistoh bahwasanya kalau kamu itu diisukan gini-gini. Aisyah percaya apa enggak di sini? Gimana jawabannya? Apakah Aisyah percaya atau enggak? Duar, percaya apa enggak ini Aisyah? Percaya kok pengen tanya lagi ke bapaknya? Hah? Ayo gimana Dan? Percaya apa enggak Aisyah ini? Dengan isu ini? Percaya? Lalu ini mau wa uridu an astiqan al khabar, saya ingin meyakinkan lagi kepada bapak dan ibuku, tanya lagi. Ayo gimana? Hah? Kurang yakin berarti? Berarti rodok-rodok percaya tok berarti. Percaya apa enggak ini Aisyah ini? Aisyah ini percaya, bahkan itu bertambah sakit itu. Percaya. Cuma Aisyah ingin tasabut, ingin lebih cross check lagi dari kedua orang tuanya. Ingin tahu kasus yang sebenarnya, maksudnya pengen berita yang lebih lengkapnya lagi. Itu. Bukan berarti Aisyah di sini menolak beritanya Ummu Mistoh, tidak. Aisyah tidak menolak beritanya Ummu Mistoh karena Aisyah sudah mengambil, bahkan sudah bertambah sakit dari beritanya Ummu Mistoh. Kalau seandainya Aisyah menolak khabarul ahad, maka Aisyah enggak bertambah sakit. Tapi di sini Aisyah sudah mengambil beritanya Ummu Mistoh, cuma beliau ingin tasabut, ingin lebih yakin lagi. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Aisyah benar-benar enggak berzina, bahkan dalam pikirannya itu mosok loh, sek mosok, masih kayak belum, kayak percaya enggak percaya aku dituduh seperti itu. Itu. Karena memang benar-benar berita itu sangat-sangat mustahil atau sangat-sangat apa? Sangat-sangat tidak mungkin menurut Aisyah. Kok bisa saya dituduh zina? Itu. Maka seperti ini, kalau ada berita yang bertentangan dengan keyakinan kita, kemudian kita nolak, itu bukan termasuk menolak berita, tapi kita itu apa? Mengambil dengan keyakinan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat dan dikatakan sama Dzul Yadain, Rasulullah, sholatnya sampean kurang, sholatnya sampean ketambahan. Rasulullah tanya kepada para sahabat, masa iya, temen tah, sholatku kurang. Di sini dijadikan dalil oleh ahlul bidah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak berita dari Dzul Yadain. Dijawab oleh para ulama, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak nolak berita. Kalau nolak berita itu lah kamu belum tahu apa-apa, kemudian dikasih tahu terus enggak percaya. Nah, ini namanya nolak berita. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertabrakan antara keyakinan beliau dengan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain. Dan seseorang tidak dipaksa untuk mengikuti berita orang kalau itu bertentangan dengan keyakinannya. Oh, sing tak yakini aku salatku mau tepak kok, kata Rasulullah. Masa iya salah. Nah, ketika kata para sahabat, "Ya Rasulullah, nggih. sholatnya sampean ketambahan. Nah, baru Rasulullah SAW baru keyakinan yang ada pada diri beliau hilang dan bergeser. Maka seperti ini tidak ada dalil sama sekali dalam menolak khobarul ahad. Jadi jangan berpendapat dengan pendapatnya ahlul bidah bahwasanya khobarul ahad yufidudun. Ini enggak benar. Khobarul ahad yang memenuhi syarat ini yufidul ilm. Yufidul ilm. Qalat wa uridu an astaikinal khabar min qibalihima. Qalat fa adzina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengizinkan. Dan dalam riwayat yang lain beliau enggak ngantar. Iki wis sowakno isa iki wis kering. Dituduh macam-macam pulang dijarno mulih dhewe mbek Nabi. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan sikap yang dingin. Jadi enggak diantar. Tapi disuruh seorang anak kecil gulam untuk menemani Aisyah, mengantarkan Aisyah dari kalangan budak untuk menemani Aisyah radhiyallahu taala anha pulang. Faqultu li ummi, maka aku katakan kepada ibuku sampai di rumah, aku katakan kepada ibuku, ya ummatah, ya ibu, ibuku sayang. Ini adalah ucapan sayang terhadap seorang ibu, ya abatah, ya ummatah, ya ummah. Ini adalah ucapan manja, ucapan sayang terhadap seorang ibu. Wahai ibu, madza yatahaddatsun nas, apa sih yang dibicarakan oleh manusia, kok mereka kok rame bahas saya. Lihat jawabannya seorang ibu, lihat ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam jawabannya ibunya Aisyah, namanya Ummu Ruman. Ibunya Aisyah kunyahnya adalah Ummu Ruman. Kok lupa tadi enggak saya cari terjemahnya. Ibunya Aisyah namanya Ummu Ruman. Besok insya Allah saya sebutkan namanya atau terjemahnya Ummu Ruman. Madza yatahaddatsun nas, apa yang dibicarakan oleh manusia? Qalat ya bunayyah. Dalam dialek ini ikhwan terdapat bagaimana seorang ibu menenangkan, bagaimana kiprah seorang ibu di dalam menangani kasus anaknya. Lihat. Ya bunaya, wahai anakku sayang, wahai putriku sayang, hawini alaiki. Sudah, enggak usah dipikir teman-teman, hawini, ringankanlah atas dirimu. Jangan kamu pikir dalam-dalam. Jangan kamu pikir teman-teman. Fa wallahi laqallama kanat imra'atun qad tuwadhi'atan inda rajulin yuhibbuha laha dara'iru illa kasarna 'alaiha. Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali ada wanita yang cantik dan dia berada pada seorang laki-laki yang sangat mencintainya, laha doroir, dan dia punya saingan. Doroir jamak dari doroh, ini adalah istilah untuk para madu, para saingan, para istri kepada istri yang lain, istri 1, 2, 3, 4 kepada istri lain itu disebut sebagai doroh. Kenapa? Karena mengandung bahaya. Nah itu, istri 1 kepada istri 2, kepada istri 3, kepada istri 4, ini mengandung bahaya. Pasti akan membahayakan istri yang lain. Mesti musuhan, mesti perang. Makanya disebut sebagai doroir. Istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, itu adalah sesama doroh. Sesama yang membahayakan, bahaya pokoknya. Siji ketemu loro, meledak. Dua ketemu tiga juga meledak, satu ketemu empat juga meledak, pokoknya gak boleh campur. Makanya dikatakan sebagai doroir. Jarang sekali ada seorang wanita cantik yang disukai oleh seorang laki-laki dan dia punya saingan, kecuali pasti saingan-saingan tadi pasti akan kasarna alaiha, pasti akan membuat makar, pasti akan berbicara banyak, pasti akan dibumbu-bumbui, pasti akan dibuat kasus oleh lawan saingannya tadi. Jadi besok insya Allah akan kita sebutkan dalam ucapan ini mengandung pelajaran yang banyak. Intinya ibunya Aisyah itu nyuruh tenang. Kenapa? Karena kalau gak ditenangkan ya tambah sakit. Ini ibunya paham betul anaknya gak boleh sakit, jadi ditenangkan. Ustaz tenang aja, gak apa-apa, itu masalah biasa. Biasa iku wong wedok wanita punya saingan, terus diganggu sama saingannya, itu biasa itu. Nah itu. Apakah ini umuruman menuduh saingannya para istri Rasulullah? Tidak. Istri Rasulullah enggak ada ikut campur dalam urusan ini. Istri Rasulullah semuanya selamat dalam urusannya Aisyah, enggak ada yang terjerembab. Tapi yang dimaksud umuruman di sini adalah Hamnah, saudaranya, saudarinya Zainab. Itulah yang membuat umuruman bilang seperti itu. Ini demi menenangkan Aisyah biar enggak panik. Insyaallah besok akan kita lihat bagaimana kandungan faedah dalam ucapan seorang ibu yang bijak ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.